哎呀，你们这个不晓得的那个烦恼是无缘无故，这苦苦难的无缘无故，入耳边生。各家不我不理解我家我给他做事妈在你那边非常非常那边身体把在你往亚乎地我那不当不热的路Petang puluh seluruh Nabi orang cilian pada yang pada waktu pembunuhan dihalang-halangnya kalau orang Islam dan Israel yang Islam Wong sing ngalang-ngalangi mau dipateni nisan jumlahe wonten 170 170 carane kiai-kiaine wong Yahudi ngomongnya dan ucapannya ngawur nanti ngomong lagi dan nyebab suara ngarana adine Nabi Musa Nanda temannya Quran onten larangan kanggo umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa wa barra'ahu Allahumma qan wa kana indallahi wajiha. Hei wong mukmin Sira aja tiru-tiru ngarakno adine Nabi Musa. Nanti disebut dengan Quran. La takunu kalladzina azaw Musa. Umat Islam kerja tiru-tiru ngarakno Adine Nabi Musa. Apa itu? Nabi Musa niku nek siram teng lepen ngendane nek wis rampung wong akeh. Wong Bani Israil ku nek adus nek kali lanang wedok jauh-jauh. Nabi Musa ora kerso barang-barang wong akeh ora kerso. Lha niku disuwur-suwur akeh. Ngomong karo kancane ben ngerti apa sebabe Musa Nah aja surak wani bareng-bareng wong akeh ora lesti tak kandhane kowe Musa iku anune konjor konjor sisi wono iki namanya ngawur Tadono Nah kepetok diundang Gor konjor Ngono 佛法没得哪里荣耀性。那比摩萨。那我那个是阿呢那咱也可惜奥乐和佛给。那我的干嘛了拉里那佛那我的三年奥乐佛拉里那佛路。إن الله فقير ونحن أغنياء كُسِي الله كيري مولاني جعل أُتَم مولانا يَتُو اللَّهُ وَقَالَ الْيَهُودُ يَتُو اللَّهِ مَوْلُولَ كُسِي الله مَتِّد مولاني كُسِي الله كيري مَتِّد مولاني نبي موسى قوندور张个妹妹都要讲苏沙也过那边摩沙阿飞的那边摩沙跟着啊要个摩给摩给过了这个巴沙的都喜欢跟着过去下去sebutan kondor supaya hilang. Itu caranya Gusti Allah bisa sakai Nabi Musa sampai tujuan kondor pas lepen sepiti yang Nabi Musa siram biambaan rasuannya di jaga temennya selo. Nabi Musa siram piambaan. Sarang pun Nabi Musa berarti mundut rasuan. Jadi itu ada keanehan. Waktu sing di jokoi rasu ane Nabi Musa Melayu, metu sikile. Metu sikile bapak Melayu. Nabi Musa rambung atas bagi muda rasu ane ditinggal Melayu pada waktu. Tututi. Lagi tutupnya itu jelalah mubungnya waktu itu mubung dengan halamannya kaum. Masyarakat itu sudah mengerti, saya orang kondor kok, orang kondor itu. Kalau saya orang umatnya itu Melayu, nututnya, ya orang kondor. Mandek ke waktu nak orang alun-alun tangkonan ramai. Akhirnya nung masyarakat ngerti nak orang kondor. Tetapi ya isin. Coba upamanya sampeyan ujo mubung pasar. Ini Nabi Musa, Nabi. Kebangatan orang Yahudi. Nah, ini disebut dalam Quran, La takunu kalladina kallau Musa. Ojo tiru-tiru kaya wong sing lalakno atine Nabi Musa. Ayatnya kinerangake pembunuhane orang Yahudi. Makanya tidak percaya kalau Quran matanya para Nabi. Perlu keterangan. Yahudi ku sebutan orang Bani Israel sehingga kafir disebut Yahudi. Bani Israel itu nama. Nak cita rahmatnya Auladu Israel. Anak putunya Israel. อิสราเอลนี่กูนามาเนนาพิยาโคนาพิยาโคนี่กูชื่อนามาเนอับดุลโลอับดุลเนภาษาสุริยานีอิสราเอลภาษาสุริยานีอัลลอฮ์ดังที่อิสราเอลเอกอับดุลโลนามาเนนับียาบุและอาณาบุตรเนนับียาบุที่สืบต่อในอิสราเอลและต่อในอิสราเอลก็อนุสิงอิสลามอนุสิงโอลาสิงอิสลามนั่งลงเจ็บสิงอาคาคาเฟลสิงอาคาคาเฟลมาที่สืบยาฮูซีเวลาเนี่ยก็จะใจรักที่หมดตั้งนะปาลาสเตนนี่ก็เป็นเรื่องยาฮูจีแต่เป็นเจ้าราชียาฮูจีมาจะรักชนะเราอิสราเอลนี่ไม่ใช่เนี่ยยาฮูจีก็มาในที่ที่ทหารตั้งปาลาสเตนนาฬิกาอมรมาเป็นก็เป็นเงินโซลัตแต่ไม่ได้มาสิทิลอักษรตาลายันแบบอาจินดูร์คอลิสแต่บริโก้ตั้งตาลาร์เปลี่ยนบริษัทอังกับดิตาฮันแต่บริโก้บริษัทการยานเนปูนาดิสต์นาฮาริสิตาก็เป็นเรื่องมาสิทธิ์อักษรปลดในอาคิเลที่ปารีนี้กระสมบัติสักกัดสวรรค์และเอติกาแต่ที่กลัวนาฬิกาหน้าเซ่ของอิสราเอลไอ้กี้นาลานาเกลาคุเนวองยาฮูดีอินนาลาดีนาลาตมเนวองอักเกยักปูรูนากำปอดมุกุริสปอลาดีนาบิอายาติลัยลาบันอายาตอายาตเวอัลลอฮ์มุกุริจัดที่อิสิกิตับตาวรัตเจวาฮวายว่าอย่าไปดูรูนานันบทมาแต่นี่จะเปิดอาจีนาอันนาบีจะเอ็มปอร์นาบีที่หอยที่หักเป็นกราวันดันก็กบันดาลันกราวันดันก็นอรุษันว่าอย่าไปดูรูนานันบทมาแต่นี่อาลาจีนาเอวังอากายมูรุนากำเพ็ญดาสเปิดอาจีนาบีจะไปที่กราวันนาจีไม่นานนาซีสังเกตมาสาระกันที่ป้องแห่งการระวังอากาศจาระในสารอิสระใช่กี่ปีไอ้ปีไอ้เนี่ยที่ประเทศนี้นี่สันตุกาเลียนสัตว์สกิจงูโลฟาก็เชื่อหุ่นว่าก็บุกมรรคนาซีรมุฮัมมัดเองลาจีนาอย่าเป็นอาลีมันร่างเซ็กซ์สิ่งบ้างก็ร่างกันยานี่ไม่ชอบจิตตุ้งภาษาเด็กโบราณเนี่ยประมาณเนี่ยกุลบันเดนังยังไม่มัดติวังยาฮูจีสิ่งเจอมาแทนนักบินนักบินจิตมันทำบันเดนังจะสามีเป็นอะไรเป็นเด็กอุลัยกาลลีนะฮับิดัสอามาลุมอุลัยกาเซมังโกโนลาลีนะอัลลาลีนะฮับิดัสกังลับปุรอามาลุมอับบิรับปุรอามาลบัดบัดันกัจจารานิลับปุรมามาลนามาลเซนาเบสัจจกาศิลาตุรหิม radiyaliyane beso namale ora ono kanjarane. Lebure mau petunya bodo kono yonyo pal akhirat ilan beso no akhirat. Jadi wong kabel namale lebur kabel. Beso nawesi sekso wama lahum min nasirin. Wama lahum lan ora ono lahum ketuwe ula ek min nasirin wong sing turun. Nak wesi sekso itu pas ora ono sing bela. Di ayat nerangake ganase wong Yahudi. Ganase Bani Israel sing kabeh. Nah, kula wangsali, jadi Bani Israel iku ana sing Islam, ana sing kafir, tapi sing Islam ku sithik. Sing kafir iku nganti grobah. Isi kitab Taurat dirobah. Nganti terus timbul ana istilah agama Yahudi. Iku bacanya owah-owahnya kitab Taurat. Lagi tali nanggapi kedah sing telat teliti. Gusti Allah nate nemurunake kitab Taurat lan Injil. Pancen temurun utuh. Taurat ya utuh. Sak kitab Eja ya utuh sak kita. Tapi kita percayakan Taurat dan Eja yang beredar saiki iku wis owah-owahan. Yuharrihuna al-kalima amma wadi'i. Nak mene kitab Taurat neranake Nabi Uzair anake Gusti Allah. Nak banyak kita penjel nerangake Nabi Isa anak Gusti Allah. Kula jenengan liwat jawab Quran di paling pitutu. Waqala Yahudu Uzairun ibn Allah. Waqala Nasara Masih ibn Allah. Wong Yahudi cuma ngomong Nabi Uzair anak Gusti Allah. Wong Nasrani yang ngomong Nabi Isa anak Gusti Allah. Quran terus zalika qauluhum bi afwahihim. Laiku cocok te Yahudi Nasrani. Barwani nalika mucal tafsir kula maos niku le maknane ngono. Zalika qauluhum bi afwahihim. Padahal bagi arwahnya ini ku wong alus. Pondokannya yang solo Jogja. Rasanya alus. Ini ku nalika maknanya kauluhum. Kanggo wong Yahudi Nasrani. Tengarani. Ini ku pun bener lho. Bangsal datang ayat. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabi. Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Ayat ini pun nerangake. Sebagian Yahudi termasuk kimbong-kimbong pimpinan. Ono sing melanggar aturan. Ini apa? Zino, selingkuhan. Nalika selingkuhan, konangan masyarakat. Barang konangan masyarakat ditangkap. Dilaporna kene-kene Kanjeng Nabi. 过多少年感情那边拉长，拉长那股我们基本的，基本的呢，轮那些的，基本上的话都，我那个就那些的，啥嘛的呢？那个家人呢，互帮拉长。那到了到了，那一个家这边那个人啊，啥的感觉那边，感觉那边摩托车的拉长。我们有拉车么？Sebab termasuk gembong pimpinan orang terima. Mah darah Quran mah. Jalat darah Taurat. Jujang lah pendeta Yahudi. Lah pendeta ni orang sing apik, orang sing elek. Wis kena diwaca. Kitab Taurat diwaca. Barang tutup ayat sing nerangake rajam dilumpati. Lha maca dilumpati. Terus pendeta sing seneng Islam matur dhateng Nabi anggenipun maos mlumpat dhateng Nabi. Kitabnya di suwon kanjen Nabi kalmasa pendeta sing wis masuk Islam diwaca ketemu temenan ana keterangan raja terus jadi putusan. Barang itu dia rasa emoh tak kalian nampak. Mulanya yang ayat saya kita mulut alam taro, ngaku alam taro. Apa tak sudah mengerti seliramu Muhammad? Ilaladzina utu nasida marang wong akan keparingan bagian minal kitab disangkeng kitab yaitu kitab Taurat. Yudhawna kalau diajak sebuah dewa kapeila kitab ilahi marang ngikuti kitab Allah riyahkuma bainahum selalu ngukumi apa kitab bainahum antaranya dewa kapeh summa yatawala mengkonuli mengu fariqun sebuah sebagian minhum jangkin Bani Israel wahum mu'ridun oleh pada jemaah kabeh muridun jomblengos. Ya, temulunya wong Yahudi ana sing dina wong loro dalam putusan kanjeng Nabi putusi rajam emoh. Ya, diutekana kitab Taurat. Ya, sekarang diwaca. Nak kitab Taurat ya rajam. Mureng-mureng. Terus Melayu. Jangan kata orang Islam. Kau bakalan besok nak dina beramat. Di seksa. Seksa ni luwih berat. Dia mureng. Alah. Besok nak piyamat, nak ngaji di seksa, paling-paling petang puluh dino. Kau bisa wani menengokno sebab bahbahe Bani Israel nalika Nabi Musa ninggalake Bani Israel menuju monitor Sina, iku meng petang puluh dino. Bani Israel nyembah pecet emas. Bani Israel tahu sih Ganggu karo Musa Samiri. Sing duwe bodo mas-masan konyatorno. Barang-barang untuk bilang-bilang, terus dicetak pedes mas. Lah Musa Samiri gawe goro-goro. Gawe goro-goro. Wong pedes mas. Iku anggar jangkeme dilelati lemah. Iku sembengok. Musa Samiri iku anak zina. Ibunya ning gunung. Nah, anak zina. Ibunya ning gunung. Gusti Allah dawuhi malaikat Jibril. Bocah itu timong. Dan Musa Samiri nalika bayi timong malaikat Jibril. Mek namik jadi-jadi malaikat Jibril pendina. Barang gede-gede reti rahasia. Jarane malaikat Jibril lemah yang ditelapai jalan itu ada rahasia. Nek diwurno nak goni benda mati bisa bersuara. Pecet marno anggar goncang kami diwuri lemah itu menguap ngap ngap ngap ngap ngap. Wis Musa Samiri muni, wah Nabi Musa keliru. Wong pemeran nak kene, kok ciluru nak kene torsina. Jadi pejat mas itu dianggap pemeran. Terus disembah. Nabi mulia Nabi Musa. Berarti masyarakat yang nyembah pejat mas, Nabi Musa ngomong pendu. Nganti Nabi Harun yang dititipi amanat kon momong jenggote karo rambute ditekeki jeblokan. Nganti Nabi Harun sambat-sambat Qala ya ibna umma la ta'khul bi lihyati wa la bi ra'si. Dan anak ibu, aku sebab menak no, boleh dikel guru Bani Israel. Ibu. Jika te Nabi Harun, yang kedemek tangannya Nabi Musa, itu putih. Yang orang kedemek hitam. Yang bejeng nak tem suarga, bejeng nak ono Nabi sehingga dari rambutnya ya Nabi Harun itu. Oke, kehebatannya Nabi Musa. Pokoknya Nabi Harun itu kalah karo Nabi Musa. Pernah kakak tapi kalah. Nabi Harun gembor-gembor nyuruh Musa, adikku, aku sembuh melekno. Nah itu, lalu kau nyembah pecet emas itu petang puluh dino. Itu jingga abu-abulan wong Yahudi. Wong Yahudi lebih neraka paling-paling petang puluh dino. Iki ayate. Zalika bi annahum qalu. Zalika utai mengkono lembrengos Bani Israel diputusi kanjeng Nabi mrengos emak. Emak. Jangan paling-paling petang puluh dino. Bi annahum qalu. Kelawan satemane Bani Israel qalu ucap lantamasyanan naru और प्रकार मनाने आएंगे तो अन्ना रोग नरोग इल्ला अय्याम मौजूदातिन कजबर बिर दिनों का हितुंगान paling paling 40 dino yaiku nalika nenek moyangnya nyembah pedet marco nek 40 dino wis bar wa qarrahum bi dinin lan niku ing Bani Israil bi dinin ing dalam agamane makanu apa barang kanu kang ana sebab Bani Israil yaftaruna iku coba gawe kekoroan. Jadi gawe kekoroan luar. Jadi wong Yahudi ini bodoh-bodoh wong kafir kiana serak mekakat. Wani ngarani Nabi Musa kondor. Wani ngarani Gusti Allah masjid. Wani ngarani Gusti Allah kere. Bani Israil. Orangnya nak kaya jandam. Fakaifa iza jama'nahum liyaumil la raibabi. Maka kaya apa tingkai Bani Israil. Iza jama'nahum. Sekarang ini ngumpul lagi insun Allah yang jari ikabih. Liyaumil yang dalam dino la raibabi. Kang orang-orang kemamangan itu masjid nanti. Iku anane dino kiamat. Bayangno besok nek wis dino kiamat. Ora ana penyelamate. Mati ya dipakai apa kaya apa keadaannya besok dino kiamat. Wa wufiyat lan bakal ditepati kullu nafsin. Apa saben-saben awak-awak siji ahli kitab Bani Israil lan liyane padha kabeh ditepati mae barang kasabat kang lakoni apa kullu nafsin wa hum la yuzlamun utawi dhewe kabeh la yuzlamuna iku ora padha dikani ngoyo sapa dheweke kabeh besok ora dikurangi lan ora ditambahi apa menurut lakune sampai wae iki kita mesti Bani Israil sing kafir diarani Yahudi iku kawenan, agama kawenan. Tadi kita tahu orang yang asli, diwai. Mulanya, kita umat yang mana ini kitab-kitab. Kita wajib nerangake dan nekatake. Nekusya Allah lagus-lagus nate. Namurunake kitab Taurat. Lagus-lagus nate. Memurunake kitab Injil. Kita wajib yakin. Tapi aja kebelabasan. Kita wajib yakin kitab Taurat sing beredar saiki iku palsu. Kitab Injil sing beredar saiki iku kainan. Nah, sebab apa? Wong kitab suci kok nerangake Nabi Uzair anake Gusti Allah. Wong kitab suci kok nerangake Nabi Isa anake Gusti Allah. Jelas kan. Keterangan sing sah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gusti Allah ora ana. Dan orang di anak adik saja, orang bapak, orang ibu. Surat Ikhlas ini penting banget. Lafale enak, diapal gampang. Dan kita ulangi malih. Coba siapin agama saking Gusti Allah. itu mencicip agama Islam. Agama liyane Islam itu agama sing gawenane manusia. Ora bisa deh. Mulanya aja ngomong-ngomong semua agama adalah baik. Itu keliru. Nah, muatiri agama sing apik namung sunggal agama Islam apik lan sing bener. Dalile innatina indallahil Islam. Pemeluk agama liyane Islam ora tangguh. Wa ma'in yabatawi wairal islami dinam falan yuqbalami. Ucapal deh. Juki-juki Ulillahumma malikal mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika khudmuratik. Allahumma a'inna al-haqqo haqqo wa junatida a'inna al-batil al-batil wa junatina al-batina a'inna al-batina. صلى الله على محمد